Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidang jemaah rahimakumullah. Saya sebagai khatib menasihati diri sendiri, ittaqullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Jangan sampai keluar dari forum jemaat yang disiapkan Allah ini tidak bertambah ketaatan kita kepadanya. Dan ketaatan itu harus dilakukan dengan haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam menjalankan perintah maupun menjauhi larangannya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah termasuk yang mendapatkan taufik bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah. Karena terkadang kita sungguh-sungguh untuk mengejar karir kita sendiri, menjalankan perintah atasan, disiplin dengan semua aturan korporasi, tapi kepada Allah kita tidak sungguh-sungguh. Padahal semua yang kita cari ada dalam genggaman Allah. Padahal apapun yang sedang kita kejar dan mencarinya sudah lama berada dan menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah Jumat pada hari ini adalah jangan putus asa untuk bersatu. Tema ini sengaja khatib pilih karena kita sama-sama sadari bukan cuma di Indonesia tapi di dunia Islam, persoalan mendasar kita yang sudah lama ditanam bibitnya oleh musuh-musuh Islam dan memang lemahnya juga kesadaran Islam kita secara internal, sehingga saya kira sepakat persoalan terbesar umat Islam saat ini adalah perpecahan di antara mereka. Kalau kita lihat mulai dari kasus global, porak-porandanya persatuan di dunia teluk, baik di Jazirah Arab ataupun di Afrika Utara, ditambah lagi kasus perpecahan antar umat Islam yang sekarang masih berkecamuk di Syam, dan ternyata itu juga menjalar sampai ke Indonesia. Walaupun insya Allah kondisi Indonesia mudah-mudahan lebih baik dari dunia yang lainnya. Saya nyatakan demikian karena secara jujur, ini saya harus sampaikan secara jujur, kondisi Indonesia lebih baik dibanding negara lain untuk tablighur risalah, untuk menyampaikan risalah dakwah itu. Silakan tanya teman-teman yang pernah kuliah di Arab, ya, tentu tidak semudah, selapang sebahagia kita di Indonesia dalam menyampaikan risalah. Bahwa di sana sini kita masih mendapatkan ganjalan atau serangan. Saran saya, jangan terlalu pesimis menghadapinya. Kadang kalau baca WhatsApp itu pagi-pagi ada yang judulnya sudah bombastis, Indonesia dihambang kehancuran gitu. Ini mungkin yang nulis lagi pusing, sebentar lagi kiamat gitu kira-kira. Mungkin punya masalah di rumah tangganya sehingga isinya begitu. Atau mungkin tidak melihat peta persoalan secara utuh. Nah, kadang cara berpikir seperti ini juga terjadi dalam melihat saudara. Saya perhatikan untuk saat ini di Indonesia dan di dunia Islam, penyebab perpecahan yang paling paling banyak memberikan andil adalah tasnif. Melihat saudara itu berdasarkan golongannya, berdasarkan kelompoknya. Jadi bukan, oh ini teman saya sesama hamba Allah yang sama-sama menegakkan la ilaha illallah. Oh ini saudara saya muslim sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering terjadi, lihat dulu dari penampilan luarnya. Wah, kalau pakai gamis gini berarti jamaah tabligh. Atau ini berarti dari kelompok salafi, apalagi kalau ada jenggot dan agak panjang, agak cingkrang. Wah, kalau yang sudah merasa lebih islami, kadang-kadang melihat yang tidak berjenggot seakan-akan ini tidak nyunah gitu. Ini pasti dari kelompok itu. Nah, yang tukang-tukang demo ini pasti dari kelompok harokah. Inilah sebetulnya penyebab utama perpecahan di tubuh umat Islam saat ini. Sampai ke ibu-ibu cuma gara-gara beda jilbab. Yang satu jilbab gaul, yang satu lagi jilbab panjang, yang satu merasa paling syar'i. Kadang-kadang cuma gara-gara beda lipetan doang, sehingga kemudian berpecah lagi. Padahal perintahnya jelas sekali di dalam Al-Quran dan kita semua sama-sama hafal. Saya kira di surah Al-Hujurat kita bisa jadikan sebagai pegangan dasar. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita merasa sesama mukmin, maka jangan dulu mendahulukan melihat saudara dari kelompoknya. Sudahlah, lupakan itu. Masing-masing kelompok ini sebetulnya saling melengkapi. Kalau kita ke Eropa misalnya, betapa besar peran jamaah tabligh. Tetapi tidak ada yang salah kalau menurut saya, teman-teman yang juga sedang menjalankan Islam dari sisi politik. Dan bahaya kalau sampai di masjid ini tidak boleh bicara politik. Sebab harga mimbar ditentukan oleh politik. Listrik masjid ditentukan oleh politik. IMB masjid juga kadang-kadang ditentukan oleh politik. Harga karpet masjid juga ditentukan oleh politik. Air buat wudu juga kadang-kadang ditentukan oleh politik. Masing-masing kita saling melengkapi satu sama lain. Begitu juga yang di ranah sufistik. Memang nikmat hidup hanya memperhatikan ibadah itu. Dan insya Allah rezekinya terpenuhi. Dan mudah-mudahan doa-doa mereka untuk saudara-saudaranya juga menjadi penyebab datangnya kesejahteraan dan kedamaian. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika terjadi perang Badar, Rasulullah memilih untuk berada di satu tempat khusus untuk berdoa. Dan ini tidak bisa dipungkiri kekuatan doa itu untuk mendatangkan kekuatan para malaikat. Bagi yang cinta seni, ya juga jangan dimarahin. Kadang-kadang cara dia mengekspresikan Islamnya dengan seninya itu adalah cara dia, dan kita tidak tahu siapa yang paling tinggi derajat kita di hadapan Allah. Karena takarannya juga sudah jelas kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Tadi tema saya gambarkan dengan jangan putus asa untuk bersatu. Ini sengaja tema yang saya pilih. Karena dari sekian banyak ayat yang saya coba dalami, misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali, yang dimaksud sini adalah agama Allah. Berpegang pada aturan-aturan agama. Lepaskan dulu kepentingan pribadi, kepentingan golongan, kepentingan kelompok. Lupakan dulu. Misalnya, saya tidak tahu kalau di masjid ini ada pengajian pagi, pengajian sore, pengajian kelompok A, kelompok B. Satu saja, kalau mau berpegang pada tali Allah, jadi lihat saudara dengan ikatan la ilaha illallah. Lihat saudara dengan ikatan bahwa sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat saudara kita bahwa di semua perbedaan di antara kita sama dia, berusahalah untuk berpegang dan bersatu, sebab yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu datang bersama kejamaahan kita. Kalaupun harus berbeda, dan memang harus berbeda, pasti ada ikhtilaf. Gak mungkin tidak ada ikhtilaf itu. Tapi perintahnya, wala tafarraqu, jangan terpecah belah. Berbeda itu pasti, tidak mungkin tidak berbeda. Bagaimana tidak berbeda? Persepsi seseorang dalam menilai sesuatu, dalam menilai objek, itu berbeda-beda polanya. Ada orang eksak, ada orang sosial misalnya. Sederhana begitu. Kalau di SMA kan sudah ada, ini IPA, ini IPS. Ada yang cenderung melihat sesuatu itu ya hitam putih. Cara pandang laskar tentara itu cuma dua, perang atau damai. Tapi politisi tidak, masih ada kompromistik dalam meja perundingan. Seni bertemu di tengah perbedaan itu bagaimana caranya? Dari sini saja spek kita udah berbeda. Belum lagi teks ayatnya. Teks ayat pun kadang-kadang bisa ada yang muhkam, ada yang mutasyabih, ada yang multi interpretasi. Dan kasus setiap orang berbeda walaupun dengan dalil yang sama. Jadi kemungkinan besar ini terjadi yang namanya ikhtilaf. Perbedaan itu pasti terjadi. Karena spek berpikir juga berbeda, sementara teks-teks agamanya pun multi interpretasi, maka kemungkinan besar akan terjadi perbedaan. Dan yang menghendaki ini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dijelaskan, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila liyata'arafu. Aku ciptakan kalian beda jenis kelamin. Perempuan bilang, laki-laki memang gak punya perasaan. Iya, karena dilihat gak pakai otak. Seandainya perempuan melihat laki-laki pakai otak, mungkin tidak keluar kata-kata itu. Laki-laki memang makhluk gak punya perasaan dari sudut pandang, tidak dengan logika melihatnya. Dari sini saja perbedaan itu bisa terjadi. Jamaah rahimakumullah, berpecah belah itu berbahaya. Tidak bersatu itu bahaya. Apa bahayanya? Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Kamu pasti gagal, dan dipastikan setelah itu hilang kekuatan kamu. Kalau sudah terpecah belah, pasti gagal, dan pasti kamu akan lemah. Jadi berpecah belah itu berbahaya, tapi ada yang lebih berbahaya. Tidak bersatu itu berbahaya, tapi ada lagi yang lebih berbahaya. Apa itu? Putus asa bersatu. Suami-suami yang kurang teguh, suami-suami yang kurang bijaksana, seringkali gampang mengeluarkan kata cerai pada istrinya. Ini laki-laki lemah. Walaupun badannya kuat, walaupun kedudukannya tinggi di perusahaannya, suami yang lemah, kepala rumah tangga yang lemah, adalah yang cepat putus asa melihat anaknya melakukan kesalahan. Berat punya anak kena narkoba. Tapi jangan terlalu cepat salahkan anakmu. Anak menjadi seperti itu gara-gara kamu, wahai ayah. Tapi jangan putus asa untuk lepaskan dia. Lihat bagaimana perjuangan Nuh ingin mengambil kembali anaknya yang sudah terlanjur jauh terbawa arus. Arusnya bukan lagi narkoba, sudah sampai laut apa arus yang membawanya. Tapi dia masih bermohon kepada Allah, mendoakan anaknya, terus mencurahkan kasih sayang. Ya sudah, kalau kamu maunya begitu, papa tidak mau tanggung jawab. Ah, ini bapak lemah. Terserah, urus diri kamu sendiri. Ini ayah, ayah galau, ayah gagal terhadap anaknya. Jangan putus asa. Tetaplah berikan kasih sayangmu yang terbaik. Apalagi kalau anakmu sudah kena narkoba, dia sudah jadi orang lain. Dia bukan lagi anak kamu yang kemarin, dia sudah bodoh. Apalagi anak kamu kalau sudah kecanduan, dia bukan anak lakuanmu yang kemarin. Dia membutuhkan kasih sayang berlipat-lipat lagi dari kamu, kesabaran yang berlipat lagi dari kamu. Dia bukan anak kamu yang kemarin itu, bukan. Dia sudah terserang mentalnya, dia sudah terserang otaknya. Semakin kamu memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, memperbanyak sabar, Allah pada akhirnya yang menyatukan hati kamu dengan anakmu. Allah pada akhirnya menyatukan kamu dan hatimu dengan istrimu lagi. Dan pada akhirnya, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Andai mereka, musuh Islam ini, punya uang banyak untuk memecah belah umat Islam, percayalah, mereka juga tidak sanggup untuk memecah belah. Ini istatal. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istatal. Mereka tuh dengan uangnya, dengan semua aset yang mereka punya, tidak akan pernah berhenti. Wala yazaluna yuqatilunakum. Mereka yang orang-orang kafir itu, percayalah, enggak akan pernah berhenti. Semua potensi yang mereka miliki dia pakai untuk pecah belah kamu, supaya kamu kembali kepada kekufuran. Itu seandainya mereka mampu. Kata-kata seandainya mereka mampu ini istata'u, para ulama mengatakan ini listiba'ad. Karena saking tidak mungkinnya mereka memecah belah atau mengembalikan orang-orang beriman ke dalam kekufuran secara mayoritas. Saya mayoritas enggak mungkin, individu mungkin. Tapi Allah ancam, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Barang siapa ketika ditekan oleh kafir kemudian dia murtad, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, mereka adalah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat kelak. Tapi percayalah, enggak usah takut dengan uang mereka, enggak usah takut dengan potensi mereka, walaupun mereka sudah bersatu. Kalau umat Islam menyatukan hati, menyatukan langkah, berbeda itu pasti, tapi jangan terpecah belah. Ini dua hal yang berbeda. Berpecah belah itu dilarang, berbeda itu normal. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Maka kamu wahai umat Islam jangan seperti mereka yang tafarraq, terpecah belah itu. Berbeda itu biasa, tapi jangan pecah belah. Misalnya seringkali ini sebetulnya sama-sama panitia Ramadan, hanya gara-gara beda pendapat yang kurang sabar, ya udah saya keluar jadi panitia. Nah, ini orang lemah nih. Gampang resign. Gampang ngambek. Kelihatannya pemberani, tapi sebetulnya dia orang lemah. Orang seperti ini dimanapun berada selalu gampang seperti itu. Putus asa untuk bersatu. Sekali lagi, jangan putus asa untuk bersatu. Berpecah belah memang bahaya, tapi ada yang lebih bahaya. Apa itu? Putus asa untuk bersatu. Harusnya naik setingkat lagi. Jangan putus asa mempersatukan Nah ini kelasnya lebih tinggi lagi. Kelas yang lebih tinggi adalah bagaimana menjadi orang yang muslih. Jangan cuma jadi orang saleh. Karena wa ahluha muslihun. Kita ini akan menjadi kuat. Kita akan menjadi pemenang. Kita akan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada sekitar kita orang-orang yang mau menjadi al-muslihun, orang yang memperbaiki keadaan. Indonesia ini bisa jadi kayak Suriah nanti atas nama jihad. Bisa jadi kayak Afghanistan atas nama jihad. Ini belakangan ini kalau kurang-kurang sabar, dimodalin dikit oleh orang kafir, tapi orang kafirnya pakai jenggot, pakai jubah, ngasih uang banyak. Ini Indonesia sekarang sudah diambang kehancuran karena komunis sudah masuk dan kamu akan hancur. Tidak ada jalan lain kecuali kamu berjihad. Ini yang datang pakai jubah, jenggotnya panjang, pakai agama pula. Ini kalau mereka bisa beli senjata 5.000, saya kasih uang kamu beli senjata juga 7.000 gitu. Dia perang satu sama lain. Dia pikir ini betul-betul orang Islam, katanya iblis. Pakai jubah, pakai jenggot, bawa duit atas nama jihad. Pecah belah gak Indonesia? Saya yakin kalau umat Islam mau bersatu dan tidak putus asa untuk bersatu, dan umat Islam nih mau naik tingkat, tidak hanya menjadi orang saleh tetapi menjadi muslih, tidak putus asa mempersatukan walaupun kadang berat menjadi orang di tengah itu. Ini komunikasi politik, komunikasi budaya, komunikasi kultural. Kadang-kadang saya melihat antara jabatan, antara posisi organisasi yang diemban dengan mentalnya enggak seimbang. Ini saya sering perhatikan. Posisinya tinggi, jabatannya tinggi dan menentukan, dan dia bisa mempengaruhi publik, tapi kadang mentalnya kerdil. Nah kita mesti hati-hati. Ini zaman penuh dengan fitnah, apalagi hoax. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Jangan menilai saudara lewat media itu, jangan. Karena saya udah sering jadi korban, jadi ya berasa banget. Ini sampai akhirnya kita ngobrol dengan beberapa ulama, kemungkinan besar satelit di mana ditempatkan untuk menjadi penyebar informasi ini, kemungkinan besar itu maqaidus sama, maqaid lis sama, listiraqis sama. Kemungkinan itu spot-spot jin dulu ketika mencuri dengar informasi langit sebelum Quran diturunkan, karena di situ sinyalnya kuat. Dan disitulah jin kemudian memainkan distorsinya. Ini tinjauan keulamaan, keilmuan dalam melihat ini nih. Ini gadget memang ada manfaatnya, tapi mungkin di atas 65% banyak bahayanya. Kecuali yang menggunakan gadget ini untuk kepentingan Al-Quran, insya Allah gak bisa didistorsi. Jin pun mengakui. فَمَا يَسْتَمِ الْعَانَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَسَدًا. Dulu kami bisa mencuri dengar. Jadi 100 jin itu bisa menyampaikan pesan berantai. Yang pertama duduk di spot yang sinyalnya paling bagus untuk mencuri dengar informasi langit yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW, untuk disampaikan ke dukunnya. Nah dukun inilah yang nanti akan mengolah informasinya itu, framingnya, tambahan-tambahannya, sisipan-sisipannya dia. Tetapi sebelum sampai ke dukun, kalau ada 100 jin yang memberikan pesan berantai, jadi kemungkinan distorsi sebelum sampai ke dukun itu sudah 99 kemungkinan kesalahannya. Dan sampailah ke si dukunnya dengan semua bahasanya, baru tergantung kepada si penerimanya lagi, resipien informasi ini dalam kondisi normal atau tidak. Ketika membuka gadget, dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau tidak. Celakanya bangun tidur, belum sempat berdoa, apalagi berwudu, udah sholat subuhnya telat, langsung buka gadget. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lewat itu. Dia belum siap menerima informasi. Saudara-saudara, jangan putus asa untuk bersatu. Bersabarlah. Satu kata kunci sebagai pesan penting. Penyebab utama kita terpecah belah adalah at-tanazu. Wala tanazau. Apa itu tanazu? Dari kata-kata naza, saling mencabut paksa rasa cinta kepada saudara yang sudah Allah tanamkan. Wala tanazau. Maknanya perintahnya begitu. Janganlah kamu saling tanazu. Tanazu itu apa? Mencabut paksa rasa persaudaraan yang sudah Allah berikan kepada kamu. Bahkan bejatnya kita nih sudah dikasih hubungan darah sesama saudara kandung, terpecah belah gara-gara urusan warisan. Banyak gak sekarang ini? Kenapa keluarga ini berantakan gara-gara warisan? Satu, persaudaraannya sudah kalah dengan materi, tidak lagi wa'tasimu bihablillah, tapi i'tisam bi materialistik itu. Persaudaraan yang sudah Allah berikan ini nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an. Ya Allah, memahami ayat ini indah sekali. Kita tuh bisa bersaudara. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu persaudaraan diikat dengan hubungan nasab, ini juga Allah yang mengikatkannya. Tapi semuanya bisa hancur sehancur-hancurnya. Kakak bermusuhan dengan adik gara-gara harta biasanya kalau sudah lepas dari tali Allah. Tidak memandang saudara atas ikatan la ilaha illallah, tidak memandang saudara atas ikatan ukhuwah sesama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi yang kedua penyebabnya, mencabut paksa. Ya sudah, kalau begitu jadi mau apa? Ah, ini tanazu sudah. Mencabut paksa rasa bersaudara, rasa cinta yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tanazau. Tapi kalau itu terjadi juga, fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu pasti gagal dan kamu kehilangan kekuatan. Semoga Allah mampukan kita untuk senantiasa memiliki rasa rahmah, kasih terhadap saudara kita sesama muslim, dan semoga kita senantiasa tidak putus asa untuk bersatu dan menjaga persatuan di antara kita semua. Dan mudah-mudahan di antara kita ditakdirkan mampu menjadi muslihun, menjadi orang yang selalu mengislah saudaranya yang sedang terpecah belah. Sebagai penutup, no comment. Sudahlah, kalau ternyata dia masih berbeda juga, sudah no comment, enggak usah diserang, enggak usah dicerca. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita disatukan selalu sebagai sesama umat Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyak baca itu. Pakai sayyidina boleh, tidak pakai sayyidina juga boleh. Bersatulah, jangan terpecah belah hanya gara-gara satu pakai sayyidina, satu gak pakai sayyidina. Jaga ya, memang setan itu putus asa untuk disembah di dunia Arab. Itu janji Rasul. Anda akan lihat di Mekah itu tidak ada lagi yang namanya setan disembah. Kalau di Indonesia masih banyak setan disembah. Ya, setan disembah itu masih banyak. Tapi Anda tidak akan dapati lagi di Mekah itu setan disembah. Tapi Rasul bilang, tapi setan gak berhenti. dia akan ganggu kamu sehingga kamu kehilangan kekhusyuan dalam ibadah kamu, sehingga kamu kehilangan substansi dari semua ibadah kamu. Begitu juga umat Muhammad akan terus dipecah belah. Perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'at tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami sering sakiti hati saudara kami. Ya Allah, kami menyesal. Kami sering menjadi penyebab perpecahan di antara kami. Kami sering memutuskan rasa kasih sayang yang sudah Kau berikan kepada kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampunkan kami ya Allah. Rasukkan di dalam hati kami rasa cinta dan kasih sayang kepada saudara kami. Jika itu tidak terjadi, pastilah kami tergolong-golongan yang merugi selalu di dalam hidup kami. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma habbib ilaina al-iman. Allahumma habbib ilaina al-iman. Allahumma habbib ilaina al-iman. Ya Allah, cintakanlah kami pada keimanan. Rasukan di dalam hati kami rasa cinta pada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ij'alna minar rasyidin. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Rabbana afrigh 'alaina sabra. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami untuk senantiasa menjaga persaudaraan. Kuatkan kesabaran kami untuk senantiasa mengokohkan persatuan di antara kami. Kuatkan kepada kami kesabaran agar kami tidak berputus asa dalam bersatu dan mempersatukan saudara kami ya Allah. Wathabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana a'izzal Islam wal muslimin. A'izzal Islam wal muslimin wa aslih ulatal muslimin. Wansurhum 'ala aduwika wa aduwihim. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma wahid sufufahum wa aslih dhata bainihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, satukanlah umat Islam di Indonesia dengan izinmu ya Allah, agar kami dapat menjaga bangsa kami dan negara kami dari berbagai rongrongan dan serangan musuh-musuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.